Surat Ar-Rahman ayat 29. Semua makhluk siapapun sebesar apapun itu pasti membutuhkan Allah, meminta kepada Allah, langsung tidak langsung, karena semua makhluk total lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah. Setiap makhluk milik Allah, setiap makhluk ciptaan Allah, setiap makhluk sepenuhnya setiap saat ada dalam genggaman Allah, setiap makhluk membutuhkan Allah, dan setiap makhluk takluk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Ini penting supaya kalau kita tahu dengan makhluk tidak sampai ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Kalau kita sudah ngadap-ngadap sesuatu dari makhluk, cenderung ya akan bermuka dua kita, terutama dalam urusan dunia ya. Kita akan susah ikhlas kalau kita sudah gini. Orang tidak akan masuk wilayah ikhlas sepanjang minimal dua hal. Satu, masih senang kepada pujian. Yang kedua, senang kepada sesuatu yang ada di tangan orang lain. Sekarang pujian, kalau kita senang kepada pujian, apa gunanya pujian untuk kita? Gak ada apa-apanya sama sekali. Hanya sekedar getaran udara. Kita yang menghilangkan niat jadi bengkok, kita yang menghilangkan amal jadi tidak berpahala, sedangkan yang muji kepada kita, dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Saudara sekarang muji kepada saya, saudara tidak punya apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hebat, keren, okay, pintar, soleh. Tidak ada apa-apanya. Cuma begitu saja. Tidak nambah pahala, bahkan bisa ngilangin pahala. Jadi kita harus serius sekali memeriksa keinginan dipuji orang. Ini rusak sekali keikhlasan. Yang kedua, jangan ngarep-ngarep apa yang ada di tangan orang. Karena tanpa izin Allah, walaupun sudah didekatkan, sudah kejadian. Sudah tanda tangan di kertas segel, Allah tidak izinkan, demi Allah tidak kejadian. Sudah janji, Allah tidak menghendaki, tidak kejadian. Makanya walaupun kita punya teman kaya, punya teman orang penting duniawi, punya teman, enggak usah nyantai. Gaul. Tapi nyantel hanya kepada penguasa yang asli, Al-Malik. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang. Kalau kita sudah nyantel ke makhluk, ngarep-ngarep, udah, kita cenderung akan mengemas tindakan kita supaya disukai dia, supaya dikasihani dia, supaya diperhatikan dia, ya. Tapi kalau kita dengan Allah bicara sopan, sopan karena disuruh Allah. Kita bicara baik karena disuruh Allah. Tapi udahnya, suka-suka Allah. Mau dikasih-kasih, mau enggak, yang paling penting kita sudah jadi aman soleh aktivitas kita. Dan cukup. Termasuk perkara-perkara halus ingin disukai orang, ya. Terus mau apa kalau orang suka ke kita? Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya itu kalau Allah suka ke kita. Kita jadi gak usah berbuat baik supaya orang suka. Kita berbuat baik supaya Allah suka. Cukup. Beda loh. Orang yang berbuat baik supaya orang suka, itu udah ngarep-ngarep sesuatu dari orang. Padahal dia suka atau tidak kepada kita, bukan kita yang menggerakkan hati. Allah yang menggerakkan. Karena hati setiap makhluk itu dibulat baliknya oleh Allah. Jadi kita ingin disukai, kita acting lah supaya diramah-ramah, disopan-sopan, dibuat-buat supaya orang suka. Lalu oleh Allah dibalikkan, dia suka ke kita. Kita gak punya pahala. Ditakdirkan aja dia gak suka, kita kecewa. Rugi. Tapi kalau kita berbuat baik karena pengen baik aja, kita jujur karena jujur, kita sopan karena sopan, Allah suka, kita ramah karena Allah suka. Udah lakukan aja yang terbaik. Nah, Allah yang punya segala-gala. Orang mau muji, mau nyaji, mau suka, mau tidak suka, itu bukan urusan terpenting kita. Benar? Jadi antem kita. Antem, tahu antem? Fokus aja ingin bisa berbuat baik. Jangan kecewa. Kecewa itu pasti kalau jangan kelati kita ke makhluk. Menganggap makhluk bisa memberi. Ya. Tuh, satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa segala sesuatu itu sudah ada di lauh mahfuz. Sudah tertulis. Kita ikhtiar itu tidak akan pernah bisa menembus tirai takdir. Pasti ikhtiar itu hanya dari satu takdir ke takdir lain. Jadi kita harus sadar benar bahwa semuanya itu ada dalam pengetahuan Allah. Ikhtiar mah ikhtiar, tapi tidak usah ngatur Allah, ya. Jangan suka, oh haruslah Allah itu sesuai dengan keinginan kita. Enggak harus. Yang harus mah kita sesuai dengan keinginan Allah, benar? Orang-orang yang suka ngotot kepada keinginan duniawinya itu capek. Ngotot mah kepada apa yang Allah sukai. Pengen jadi orang ikhlas, itu ngotot. Pengen jadi orang yang bersih hati, itu ngotot tuh di sana, ya. Pengen bisa khusyuk, itu ngotot. Jadi apa yang Allah sukai, itulah yang menjadi pikiran kita, yang perjuangan kita. Gini ya, urusan kita tuh sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kalau Allah udah suka kita ke tingkat yang Allah cintai, itu beres tuh urusan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar itu datangnya dari ketakwaan, bukan dari kehebatan mikir, kehebatan ikhtiar. Karena kalau Allah enggak nuntun, ikhtiar kita juga ngaco. Jangan merasa hebat dengan sibuk, hadirin. Tolong ambilkan lap berumpung santri ke bawah. Atau kemana? Ke kotes ambil lap. Oh, bukan lap yang ini, lap yang merah, berumpung lap itu sana. Pas datang, ini yang gede, yang kecil, bulat balik. Dia memang capek, tapi dia gak efek. Coba kalau dituntun, tolong ambilkan lap merah di atas kursi yang ukurannya 10x10 cm, yang ujungnya dijahit, dituntun, efektif. Tapi kalau gak dituntun, capek sih capek, cuman gak efektif. Jadi jangan merasa hebat dengan capek, dengan hebat yang pontang panting. Gak ada apa-apanya kalau gak dituntun oleh Allah, benar? Maka dekatilah Allah. Jangan takut oleh persoalan, jangan takut oleh masalah. Masalah itu sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Takutlah kita tidak layak ditolong oleh Allah karena hati kita enggak bulat kepadanya, masih bergantung kepada selain Dia. Enak enggak seperti itu kira-kira? Jadi, sekarang siapa yang tidak dikuasai Allah? Hah? Siapa? Nyamuk? Kuasai Allah. Saudara tahu orang bisa jadi yang kepalanya besar itu apa namanya? Selebgram. Hidrosefalus. Atau orang Down syndrome tuh, DS. Itu kan takdirnya itu hanya masalah kromosom aja. Di dalam kromosom yang kecil di DNA kita satu aja, setengah gitu ada yang kurang, udah robah pun tubuh ini. Jadi benar-benar Allah tuh menguasai dengan sempurna, membulat-balik apapun. Nah, ayo jangan salah konsentrasi dalam hidup ini, ya. Jangan banyak nangisin masalah, nangisin itu dosa, itu lebih penting. Jangan sibuk nangisin yang kurang, tangisin air mata syukur terhadap karunia yang ada. Kita kan suka gak adil. Duh, coba saya kalau punya rumah, itu kontrakan udah disyukurin. Wah, coba saya kalau punya motor baru, itu motor senior, Harusnya alhamdulillah, udah tahulah kita perlu motor yang lebih sedang. Karena Allah juga tahu tiap nanya kita turun rame-rame. Tiap mundur juga pada turun lagi karena remnya enggak ada. Kenapa? Allah udah tahu persis semua masalah kita. Lebih tahu dari kita sendiri. Bukan masalah kita yang bahaya tuh. Sikap kita, sikap hati, sikap pikiran, ya. Ya semua orang punya masalah, ya. Pokoknya mah jangan nyandar sekecil apapun ke makhluk. Tenang, ada Allah penguasa takdir, penguasa kejadian. Luluskan niat, sin bersih, terus sempurnakan ikhtiar dan sin yakin Allah yang lurus semuanya. Gak ada yang keluar dari ketentuan Allah, gak ada. Jangan banyak tegang oleh dunia, iya. Tegang untuk kalau banyak dosa. Ada pertanyaan saja. Satu, dua. Ya silakan akuat yang mendengar. Kalau lagi gini teh jangan lupa Allah teh lagi ngeliatin kita, malaikat di sekitar kita sing antong di mana-mana antong ya. Mau tidur ingat ada Allah yang melihat di kamar mandi, lagi jalan, lagi duduk di mana-mana tuh wa ma'akum aina ma kuntum. Jangan lepas dari Allah. Mikir apapun boleh, tapi harus segera kembali ke Allah yang menguasai semua. Ini anak Gaida sedang hamil, mungkin Jumat anaknya kuat di dalam kembar. Tegang sebagai bapak. Kalau ingat anak hamil segede itu tegang. Kalau ingat Allah yang menciptakan anak, yang menciptakan bayi, tenang. Pengennya di sesar atau itu bayi susah, susah membetulkannya, enak. Gimana muter-muter bayi di rahim? Tapi kalau ingat Allah yang muter-muter, tenang. Jadi kalau kelamaan ingat ke masalah, enggak segera ke Allah, pasti lama tegang. Dan tidak selesai dengan dipikir, coba kalau bayi sungsang gimana ini? Hah? Enggak tahu apa-apa, sungsang juga enggak tahu. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti kan tanggal 8 kita serombongan masa apa masa kemasan kan pulang, dan AA katanya mau umroh, jadi supaya saya pulang itu dibekali AA bagaimana AA? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, supaya ilmu AA, ilmu yang saya di sini, supaya nambah manfaat dan kita juga bisa melaksanakan nanti di sana. Makasih. Maksudnya gimana? Ya. Dibekali, ini terlalu dibekali. Ya, supaya kita tambah mantap dan didoain oleh AA, ilmunya juga bisa manfaat bagi kita semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jawabannya ikutilah sisa-sisa waktu ini sebelum berpisah, gitu ya. Sudahnya pulang dari sini, Pak. Insya Allah. Di sini lagi. Amin. Ya doain ya, mudah-mudahan Allah memberi rezeki. Baik, ini pertanyaan kalau bisa dicocokkan dengan ini ya. Materi. Baik, terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan sisa waktunya bermanfaat. Harus ingat ya Bu ya, ilmu dari Allah datang tidak hanya sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa datang dari semut, bisa datang dari kucing, bisa datang dari sakit. Asal kita peka, kita bisa belajar banyak dari banyak hal ya. Jadi misalnya nafas lagi nonton TV, itu juga bisa jadi cara Allah ngasih ilmu ke kita. Yang penting hati kita peka, bersih gitu. Termasuk kita dihina orang, disakiti orang. Kalau kita ngandelin perasaan, apalagi dihina, kita nggak bisa lihat ilmunya. Tapi kalau kita, oh ini taklimnya saya dikritik sekarang, dikritik yang benar. Seperti tadi saya dapat SMS, pedas itu ya. Ah, jangan hanya ngebahas ria ke orang tuh. Banyak orang yang masih kedukun, banyak orang itu juga tanggung jawab. Ah, tinggal dihapus tuh SMS, jangan dibaca. Ini enggak ada SMS kecuali dengan izin Allah. Itu juga tanggung jawab. Ah, membahas masalah akidah tidak hanya masalah ria, tapi masalah syirik jeli. Orang yang melabuhkan sajen, ada orang yang motong kambing untuk bangun masjid, itu juga tanggung jawab AA, katanya gitu. Saya tidak tahu siapa orangnya, yang saya tahu SMS itu masuk dengan izin Allah. Ya. Jadi bagaimana sebenarnya keputusan itu yang menjadikan takdir kita, atau bagaimana takdir itu yang membuat kita memutuskan sesuatu? Gak ngerti gimana pertanyaan yang jelas. Jadi apakah takdir kita itu karena keputusan yang kita ambil dan bagaimana, ataukah contoh-contoh gimana jodoh maksudnya gitu atau apa? Contohnya misalnya kita memilih ya jodoh misalnya. Iya, dia datang botang. Terus apakah itu sesuai rencana Allah atau keputusan sendiri gitu? Ini nanya sama siapa? Begitu maksudnya? Ya begitulah. Iya. Gini ya. Kalau setiap keinginan nikah Allah kabulkan, bisa berantakan dunia ini. Misalkan ada satu akhwat ditaksir oleh 1000 lelaki, semuanya ingin jadi suaminya dan diizinkan. Kebayang antriannya seperti apa? Harus ada yang gagal 999,9. Harus ada yang gagal. Dan gagal itu bukan buruk. Nah sekarang misalkan dia ini naudzubillah pezina. Kalau seorang pezina, boleh jadi Allah menyiapkan ke dia yang setipe pezina juga. Tapi pezina ini tobat nasuha, benar-benar ke Allahnya serius. Allah juga sudah punya rencana bagi orang yang tobat. Ya, nanti diilhamkan oleh Allah. Enggak sepadan ini lelaki banyak, tapi apa belum tentu naksir sama lelaki ini, benar? Apa? Belum kan? Belum tentu, ya. Oleh Allah nanti diilhamkannya kan seperti yang takdir terenak, tahu tidak? Ketika Allah mengilhamkan kepada seseorang apa yang akan dia berikan, itu paling enak. Karena bakal kejadian. Yang ada rubah itu adalah kita menginginkan yang tidak ada takdirnya, pasti gak dapat. Nah kalau kita pasrah ke Allah, itu Allah akan menuntun kita untuk ambil keputusan apa yang disukainya. Jelas tidak? Itu yang disebut ittaqi dirasatul mu'min wa innahu yang dulu binulillah. Benar gitu? Makin dekat dengan Allah, nanti Allah menggerakkan tangan kita, mata kita lihat apa, kaki kemana, kita akan berguru dengan siapa, kita mendengar apa, kita baca buku apa, diatur oleh Allah. Buku banyak, tapi nanti yang kita lihat itu apa yang akan disampaikan ilmunya. Maaf, kemarin itu tidak sengaja ada seorang dokter yang tidak terbayang sama sekali. Ah, saya punya buku bagus, ini dokter ya, dokter ahli kiropraktik, ahli punggung, sekolah di Amerika. Apa coba bukunya? Saya punya buku. Kalau nanti saya lihatkan bukunya setebal ini. Disertasi dokter tentang kewalian dari Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Taimiyah dalam membahas kewalian. Masya Allah. Bagaimana terkasih Allah itu detail sekali. Kalau setebal ini, kok datangnya bukan dari ulama, datangnya dari dokter tukang saraf punggung, nggak nyambung. Ini gimana dokter? kok dapat buku ini? Ya saya punya teman suka sekali cerita tentang Allah, saya minta difotokopikan. Fotokopinya malah disampaikan muter, ya siapa yang nganterkan? Padahal buku itu yang paling dicari. Resume dari berbagai tulisan-tulisan tentang para kekasih Allah. Masya Allah. Enak kan kalau kita dimudahkan menemukan sesuatu yang kita cari. Allah yang ngatur semuanya. Nah nanti juga jodoh gitu, kalau udah mintanya bagus nanti diatur oleh Allah. Tapi kekuatannya adalah di patung dan pasrah, ya. Nah, semakin kita memasrahkan ke Allah, makin diurus. Kalau kita masih setengah-setengah, masih ngotot, nah, sudah rada-rada dikasihin aja ke kita. Makanya Rasulullah SAW kan doanya, wa aslihi syani kullah wa la takilni ila nafsi farfada aini. Tidak mau Rasulullah sekejap mata aja mengurus diri. Ingin setiap saat ditolong oleh Allah, diurusin. Sebetulnya kita juga setiap saat diurus oleh Allah, ya. Cuma pengurusannya lebih spesial. Ide, gagasan, perlindungan, kita mau tergelincir, dihalangi, ya. Kita mau lihat sesuatu yang tidak baik, dibuat DVD-nya macet. Mau nyetel lagi SMS-an terus-terusan, dan Allah tahu ini SMS ganggu, disakuin, diilhamkan, disaku ke saku baju. Pas lagi ngebersihin WC, cemplung persis masuk ke dalam klosetnya, ya. Nah, begitulah. Kalau Allah mau mah banyak cara yang maha sempurna. Gitu deh. Jadi boleh jadi Allah mengilhamkan ngambil keputusan yang Allah sukai. Kalau orangnya istiqomah terus-terusan, nanti Allah mengatur pikiran kita, langkah kita. Saya mohon didoakan, ya. Gaji kelihatannya bakal insya Allah nikah di Jerman sana. Padahal saya yang melarang tuh. Ji, sebaiknya jangan dulu nikah. Selesaikan kuliah. Kan jauh-jauh ke Jerman mau kuliah. Kalau nanti udah nikah syariatnya berat. Tanggung jawab ngurus istri. Harus cari nafkah. Ini pasti enggak konsen ke kuliah. Coba. Tapi jangan risau, Ji. Allah yang atur takdir. Sekarang Bapak memang enggak setuju kalau segera. Tapi Allah yang atur semua. Gimana, kecewa tidak? Enggak, Pak. Pilih yang mana, apa yang terbaik menurut Allah aja, Pak. Benar, tenang aja. Jadi sekarang bagaimana mau boleh, ya saya akan selesaikan kuliah dulu. Bagus gitu, konsekuensinya jaga hati, jangan sampai bikin Allah marah. Ya Pak, seolah saya selesaikan kuliah, baru selesai ngomong gitu jadi saya kepikiran. Alah, ya gimana? Gimana kalau nanti dia jadi banyak dosa karena lihat, karena ke pengajian ketemu dia. Akhirnya konsultasi itu kepikiran sama ibunya. Gimana Bu pendapat Ibu? Menurut saya juga, saya ada konsultasi sama ulama di Jerman ini, anjurannya menikahkan aja. Karena ulamanya juga dulu nikah waktu kuliah. Sesudah itu bisa yang wanitanya tetap dengan keluarganya, yang laki-laki menyelesaikan kuliah sebagai tanggung jawab ke keluarga. Karena sepakat, jadi mereka belajar bersama, mereka ketemu halal. Tapi mereka tetap fokus kepada masing-masing, jadi tidak dosa. Telepon lagi, ya udah nikah aja. Kemarin melarang, sekarang saya nyuruh. Ini siapa yang ngebalikin? Punya uang berapa buat nikah? Ada apa nemu di Quran? 100 dolar, ya udah nanti Bapak nambahin gitu. Jadi ngemodalin lagi. Tiba-tiba ada yang undang ceramah lagi di sana. Jadi itu ongkos dan itu ada jalannya. Kalau takdir itu ada, jalan menuju takdir itu Allah yang rancang. Walau alam, ya, apa yang terjadi tanggal 17 nanti. Tapi setidaknya mudah bagi Allah membulak balik. Kemarin saya yang paling tidak setuju, sekarang paling setuju. Masya Allah. Lalu Allah beri informasi lewat ulama dulu yang nikah. Ini istiqoroh ketemu dengan seseorang. Bang, kok anaknya gede-gede? Apa masih muda? Kan saya nikah muda. Aduh, baru juga istiqoroh ini. Ketemu dengan yang ini sudah ada isyarat jika nak bukan nikah. Begitulah hati. Tapi kita tidak tahu takdirnya apa. Tapi lalu lintas takdir ini enak kalau bisa membaca. Masya Allah. Allah yang membulak balik hati. Saya enggak tahu cocok atau tidak ya jawabannya, tapi dicocok-cocokkan. Terakhir. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Ibu Fatimah dari Cianjur? Tujuan saya ke sini ingin menolong anak saya. Saya mau meminta solusi dari anak saya itu kerja di apa orang Cina dah 10 tahun pengen pindah kerja ya, pengen saya ya belajar agama ini. Usia berapa bu anaknya? Usianya udah 22 tahun. 22 tahun. Senang belum pindah ke sini belajar Quran, ngapalin Quran. Tapi saya nggak bisa. Itu kesananya bagaimana gitu ke anaknya? Sebetulnya pengajian ini tadinya pengajian para ustadz ya. Para pimpinan, tapi karena takdirnya ibunya lah di sini, jadi tetap harus kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Ya bu, perkara ini nanti insya Allah dibahas sesudah ini ya. Saya percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang kebetulan. Begitulah teman-teman sekalian, marilah kita lepaskan hati ini bergantung ke makhluk. Walaupun akrab dengan makhluk, kalau saudara punya teman pejabat, asal tahu saja pejabat itu nggak punya apa-apa, punya pangkat juga sebentar aja. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bisa apa-apa. Hati-hati ya, jangan sampai nyantel seakan-akan kita lebih terjamin, lebih mulia. Hati-hati. Sekarang di potret-potret juga harus hati-hati ya. Terbukti di potret dengan saya juga dulu. Ketika saya poligami banyak yang diturunkan, walaupun sekarang dinaikin lagi potretnya, ada yang dirobek sekarang katanya disewakin lagi. Gak usah berharap dari makhluk ya, belajar putus harapan dari makhluk, lakukan aja yang terbaik. Ada Allah yang ngurus dan ngatur semuanya. Jangan lupakan setiap makhluk terlahir batinnya dalam kekuasaan Allah sepenuhnya setiap saat. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah. Sing yakin, sing anteng dengan Allah, dimanapun berada terus hati itu panteng aja. Duduk, jalan, berbaring, di rumah, di jalan, di kantor, sambil lari pagi, sambil makan, di WC, enggak ada lagi hati itu selain ke Allah. Terus karena Allah Maha melihat. Banyak ngobrol dengan Allah walaupun cuma searah ya, tapi Allah mendengarkan. Mau tidur, sing enak, terima kasih ya Allah, terima kasih atas semuanya. Kalau bisa dua air mata keluar itu bagus, satu air mata tobat menyesali pengkhianatan kita ke Allah, yang kedua air mata syukur mensyukuri betapa maha baiknya Allah. Itu bisa kombinasi dua air mata itu, Masya Allah, Masya Allah. Kalau bisa nikmat, syukur susah kita tuh melihat yang kurang dari Allah ya. Dan syukur lebih mendatangkan daripada ingin. Keinginan kita bisa membuat kita kurang syukur, Tapi syukur kita bisa membuat Allah memberikan yang terbaik, tambahan nikmat untuk kita. Makanya jangan terjebak oleh keinginan yang membuat kufur nikmat. Miliki keinginan yang membuat kita bersyukur. Tidak nambah dengan ingin, tapi nambah karunia dengan syukur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wahai yang maha menata, wahai yang maha dekat, wahai yang menggenggam lahir batin kami, wahai yang mencipta, menguasai segala-galanya dengan sempurna, wahai yang maha mendengarkan setiap doa, wahai yang janji akan mengampuni hamba-hamba yang berlumur dosa. Ya Allah, Engkau takdirkan pertemuan ini, Ayah. Engkau kumpulkan siapa yang Engkau kehendaki berkumpul. Engkau beri ilmu siapapun yang Engkau tetapkan mendapatkan ilmu. Ya Allah, Engkau janji majlis zikir, majlis ilmu adalah salah satu tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Maha yang maha luas ampunan, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni Allah, sekotor apapun, sekelam apapun, sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni wahai Allah yang maha baik, dosa yang tidak sengaja, juga ampuni dosa yang sengaja kami lakukan. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang. Ampuni ya Allah, dosa yang berulang-ulang, sudah kami tahu itu dosa. Ya Rabbi, ya Rabbana, berikan kepada kami kesanggupan ya Allah, menghindari maksiat, menjauhi dosa, kuatkan iman kami ya Allah, agar tidak terjerumus kata nafsu, tidak tergelincir kata syahwat, tidak menjadi jalin kata amarah. Ya Allah, tolong kuatkan iman kami ya Allah, agar kami bisa benar-benar menjaga diri dari sekecil apapun dosa. Istiqomahkan kami ya Allah. Allah, waj'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahirin, waj'alna min ibadikan syurin. Terus niatkan kepada kami hati yang bersih ya Allah. Bersihkan dari kemusrikan seharus apa. Tolong ya Allah, bersihkan kami dari kemunafikan, dari kefasikan, ketakaburan. Peningkan hati kami dari segala kedengkian ya Allah. Tolong jadikan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang memenuhi hati ini. Hanya kepada-Mu kami bersandar. Jangan biarkan hati ini berpaling darimu walaupun sesaat. Jangan biarkan ada jalan lain yang kami tempuh selain jalanmu. Jangan biarkan hati ini menggapai siapapun selain menggapai-Mu. Jangan biarkan kami merasa aman oleh siapapun selain hanya dalam perlindungan-Mu. Ya Allah, putus harapkan diri kami terhadap apapun, siapapun selain hanya Engkau, hanya Engkau ya Rabb. Engkaulah pemilik, penguasa segala-galanya sempurna. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahai yang Maha Mendengar, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin, doalah bagi yang mau doa, Allah pasti mendengarkan. Thank you.